Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن شاء الله تعالى. Sebagaimana pula yang sudah diperintahkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kita mempelajari tentang syahadat, yakni tidak sekedar kita syahadat itu di lisan dan diucapkan semata, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bahwa sungguh tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampun bagi dosa-dosamu. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memahami dan mengilmui tentang kalimat syahadat yang kita ucapkan, la ilaha illallah, yang dengannya nanti kita bisa beramal dengan konsekuensi dari ucapan kita la ilaha illallah. Jangan sampai seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dalam kondisi dia sendiri melakukan satu amal perbuatan, atau dia mengucapkan sebuah ucapan yang menggugurkan dan meruntuhkan syahadat dia, menggugurkan dan meruntuhkan syahadat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memperingatkan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kalian angkat, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suaranya nabi. Wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din, jangan sampai engkau bersuara keras ketika berucap kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kalian bersuara keras kepada yang lainnya. Kata Allah selanjutnya, antah bata amalukum wa antum la tashurun. Bisa jadi gara-gara pelanggaran itu tadi, amal-amal kalian itu menjadi musnah, menjadi gugur, hilang, musnah. Wa antum la tashurun, dalam kondisi kalian tidak menyadarinya. Maka sekali lagi, syahadat kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hendaknya kita pelajari, kita jaga dari perkara-perkara yang akan membatalkannya. Sehingga tidak heran para ulama bahkan juga mengumpulkan tulisan khusus tentang nawaqidul Islam, perkara-perkara atau perbuatan atau ucapan yang bisa merubuhkan, yang bisa meruntuhkan keislaman seseorang. Sehingga kalau kita menjalani apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan di dalam Al-Qur'an tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, yakni berarti kita harus mempelajari tentang makna dari syahadat la ilaha illallah, maka insyaallah taala kita akan terselamatkan dari berbagai macam ucapan atau berbagai macam perbuatan yang bisa menggugurkan dan meruntuhkan keislaman kita. Panasallallahu tabaraka wa taala at-taufiq was-sadad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, bimbingan dan kelurusan di dalam kita menjalani agamanya. Qala al-muallifu rahimallahu taala, berkata sang penulis semoga Allah merahmatinya, Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah. As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua. Ma huwa dzalikal amru alladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi? Apa perkara yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuknya? Apakah perkara yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan itu? Al-jawab, qala Allah taala, jawabannya adalah firman Allah taala, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bisa dibuka di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-38 dan 39. Kata Allah tabaraka wa taala, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan main-main, yakni tanpa ada tujuan dan tanpa hikmah. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar hidup, untuk sekedar makan, minum, tidur. Ada hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hikmah tersebut kemanfaatannya pun juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita akan merasakannya, yakni di saat nanti ya, langkah pertama kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq, kata Allah tabaraka wa taala, dan tidaklah kami menciptakan keduanya, langit dan bumi, kecuali dengan al-haq, dengan sesuatu yang benar, bukan main-main. Walakin nazarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Disebutkan pula di dalam ayat ini bahwa mayoritas manusia itu tidak mengilmui. Maka nanti tidak heran bila kita membaca perkara-perkara yang tadi kita paparkan, tadi kita kemukakan tentang nawakidul Islam, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Wa subhanallah, ya, ternyata banyak kita dapati. Tidak sedikit orang yang melakukan hal tersebut dalam kondisi dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia ucapkan tersebut bisa membatalkan keislamannya. Di antara perkaranya yang disebutkan bisa membatalkan keislaman adalah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok, menjadikan bahan candaan dan sendagurau masalah-masalah agama. Ketika mungkin sebagian dari mereka membaca ayat kemudian diplesetkan, dijadikan sebagai guyonan. Ketika mungkin di antara mereka membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka plesetkan, mereka jadikan bahan candaan dalam kondisi tidak sadar mungkin dan tidak tahu bahwa hal tersebut termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman dia. Allah Tabaraka wa Taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah, "Qul abillah," katakan wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "abillahi," apakah dengan Allah, "wa ayatihi," dan dengan ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, "wa rasulihi," dan dengan rasulnya, "kuntum tastahzi'un," kalian mengolok-olok, kalian jadikan bahan candaan dan sendagurau? Kata Allah, la ta'taziru. Sudah jangan cari uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir, sudah kufur setelah keimanan kalian. Yakni hal tersebut menjadikan ayat Al-Quran bahan candaan, menjadikan hadis atau bahkan menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan guyonan, bahkan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan candaan dia. Hal yang seperti ini bisa membatalkan keislamannya, bisa membatalkan keislamannya. Panasulullah Tabaraka Taala selama. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Sad ayat yang ke-27, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lilladziina kafaru minan nar. Kata Allah, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya batilan, dengan batil. Batil maksudnya tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itu adalah persangkaan orang-orang yang kufur. Yakni yang mereka tidak mau menjalani hikmah untuk apa dia diciptakan. Artinya dia tidak mau menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah alladzina kafaru. Itulah orang-orang yang kufur, itulah orang-orang yang kafir ketika dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi justru beribadah kepada yang lainnya pula. Fawailul lilladzina kafaru minan nar. Kata Allah, maka celakalah orang-orang kafir dari api neraka, yakni mereka akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga menyatakan, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudzlamun. Ada di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-22. Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan sesuatu yang benar. Dan dengan hikmah. Walitujza kullu nafsin, dan agar nanti setiap jiwa itu akan dibalas bima kasabat, gara-gara apa yang mereka kerjakan. Wahum la yudzlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Tidak didzalimi maksudnya, ketika seseorang dia berbuat satu kebaikan, maka tidak akan dikurangi balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan. Ketika sebaliknya seseorang dia melakukan satu kejahatan, satu kemaksiatan, maka dia juga ada kemungkinan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedzaliman dia pun tidak akan ditambah-tambahi. Di dalam Allah memberikan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang dia berbuat seberat dzarrah. Di dalam satu tafsirnya disebut dzarrah ini adalah semut yang terkecil, yakni asgharun namli. Seberat dzarrah khairan, kebaikan, yarahu, maka dia nanti pada hari kiamat juga akan mendapatinya, mendapatkan ganjaran dari pahala dari kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang dia berbuat mithqala dzarrah, seberat dzarrah pula, syarran, kejelekan dan kemaksiatan, yarahu, maka dia akan melihatnya pula nanti. Dia akan melihatnya pula nanti pada hari kiamat. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahum la yudzlamun, dan mereka manusia tidak akan sama sekali terzalimi. Tidak ada seseorang kemudian akan menuntut, saya tidak pernah berbuat kejahatan itu, kenapa saya dibalas dengannya? Tidak akan ada manusia yang menuntut seperti itu. Dan tidak akan pula ada manusia yang menuntut, saya pernah berbuat kebaikan, kenapa tidak ditulis sebagai pahala. Tidak akan ada manusia yang menuntut seperti itu. Itu makna wahum la yudlamun. Dan mereka tidak akan terzalimi sama sekali. Wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan di dalam surat Az-Zariyat. Ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun. Kecuali untuk mereka mengibadahiku. Kecuali untuk mereka mengibadahiku. Disebutkan tafsirnya. Bahwa makna liya'budun yuwahidun. Maksudnya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk mengibadahiku, yakni mengibadahi Allah. Maksudnya, untuk mereka mentauhidkan aku. Yakni mengesakan dan menunggalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala semata di dalam tujuan dia beribadah. Solatnya hanya lillahi ta'ala. Solatnya hanya lillahi ta'ala. Ketika dia menyembelih, maka menyembelih dalam rangka korban dan taqarrub juga hanya lillahi ta'ala. Bahkan seluruh hidup dan matinya, dia kerahkan untuk lillahi ta'ala. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la syarikalah. Katakanlah inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, dan nusuk yakni jamak dari nasikah, salah satu maknanya adalah sembelihan, dan sembelihanku dalam rangka taqarrub dan ibadah. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah semata untuk Allah rabbul alamin, rabb seluruh makhluk, rabb seluruh alam. Maka tidak boleh seseorang dia sholat dia tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh pula ketika dia menyembelih dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri dengan sembelihan tersebut kecuali mendekatkan diri hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembelih dia mendekatkan diri kepada jin penunggu. Tidak boleh dia menyembelih hewan mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk. Hanya boleh dia menyembelih dalam rangka pendekatan diri kepada yang dia tujukan sembelihan tersebut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang dia menyembelih, yang dia tujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi, lijalbir rizki au daf'id durri. Sembelian tadi dia niatkan untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan rizki dan kelancaran rizkinya. Atau dia gunakan untuk daf'id dur, untuk mencegah mara bahaya dan menolak mara bahaya darinya. Maka yang seperti ini termasuk ke dalam kesyirikan karena dia tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat dan Allah pasti melaknat orang yang dia menyembelih yang dia tujukan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayat surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah, yakni mentauhidkan, mengesakan aku dalam ibadahnya. Berarti inilah yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Allah ciptakan dengan al-haq, Allah ciptakan dengan sesuatu yang benar. Apa itu? Yakni tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Nanti bisa dilihat di dalam surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Kata Allah tabaraka wa taala, wa kadzalik, dan demikianlah, auhayna ilaika, kami telah mewahyukan kepadamu, ruham min amrina, ruh, dengan perintah dari kami. Kita lihat, Allah mengatakan, wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, ruham min amrina, kami telah mewahyukan kepadamu ruh, ya, dari perintah kami atau dengan perintah dari kami. Wahyu yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri menyebutnya dengan ruh, kehidupan. Sehingga bila kita mau mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang Allah wahyukan kepada Nabi tersebut adalah Al-Quran dan juga ucapan Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan hidup, jiwa kita akan hidup. Tetapi justru sebaliknya, seseorang yang dia tidak mau mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mengambil roh tersebut, maka jiwanya jiwa yang mati, jasadnya berjalan di muka bumi dalam kondisi hatinya mati. Tetapi seorang muslim yang baik, dia mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia mendapatkan roh yang Allah janjikan tadi, dalam kondisi hatinya hidup, hatinya bersemangat di dalam dia menjalani kehidupan, di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah ruh tersebut, ambillah wahyu tersebut, Al-Qur'an dan sunnah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baik Al-Qur'an maupun sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah sama-sama kedudukannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku, kata Nabi, aku ini diberikan Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang sebanding dengan Al-Qur'an bersamanya. Diberikan Al-Qur'an, yakni yang kita baca 30 juz yang terjaga sampai nanti mendekati hari kiamat, wa mithlahu ma'ah, kata Nabi, dan yang sebanding dengannya bersamanya. Artinya sebanding, bahwa kedudukan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah wahyan, dua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama wahyu dari Allah. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan syariat Islam, ya, maka itu bukan pikiran pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan pendapat pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan syariat Islam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan dia adalah sahabat yang menulis setiap apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menulis. Sebagian orang kemudian mencela sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan menyatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia biasa yang terkadang mungkin bisa marah? Maka beliau, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang celaan orang kepada dia, karena dia selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktub, tulislah ya Abdullah ibn Amr, tulislah Walladhi nafsi biadih la yakhruju minhu illa haqqun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, tidaklah keluar darinya dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haqq, kecuali itu adalah kebenaran. Kecuali itu adalah kebenaran. Ini diperkuat di dalam ayat, dalam surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, yantiqu 'anil hawa, mengucapkan tentang syariat agama sesuai dengan hawa nafsu pribadi, yakni dengan pendapat pikiran pribadi. Dinafikan oleh Allah, ditiadakan ya pikiran pribadi Nabi mengomentari atau berkomentar tentang syariat. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan yang berkaitan dengan syariat Islam itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah ruh tersebut. Bila kita mungkin di satu waktu merasa kendor semangatnya, merasa kurang bersemangat, maka ambil ruh tersebut. Baca Al-Quran, pelajari lagi sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jiwa kita hidup. Makunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnau nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kata Allah selanjutnya, "Ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, sebelumnya tidak mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau tidak membaca dan tidak menulis. Dan beliau tidak belajar kepada siapapun. Sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tidak membaca dan tidak menulis, itu adalah satu keistimewaan dan salah satu penguatan bahwa apa yang beliau ucapkan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang yang mereka tidak suka dengan Islam akan menuduh bahwa itu buatan Muhammad. Bahwa itu adalah buatannya Muhammad, bukan wahyu dari Allah. Atau mereka akan menuduh bahwa Muhammad membaca kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga apa yang dia ucapkan persis sama pada apa yang termaktub dan tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan hikmahnya menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang ummi, seorang yang tidak membaca dan tidak menulis, itu untuk memperkuat ya, tentang kebenaran Islam dan wahyu yang dia sampaikan. Itu bukan celaan dan bukan satu kekurangan. Andai terjadi pada masa kini, bila ada seseorang yang dia tidak membaca dan tidak menulis, tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia melakukan syariat Islam secara menyeluruh, bahkan dia bisa menghafal Al-Quran karena mendengar dan dia tirukan, dia bisa menghafal Al-Quran, mengucapkan ayat-ayat dengan benar, dalam kondisi dia tidak bisa membaca dan tidak menulis, dibandingkan dengan orang lain yang dia pintar dalam membaca, pintar dalam menulis, tapi tidak bisa membaca dan mengucapkan Al-Quran, bahkan dia jauh dari syariat Islam, manakah di antara keduanya yang lebih baik? Maka ketidakbisaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah takdirkan dengan hikmahnya tidak membaca dan tidak menulis, ya, itu bukan celaan sama sekali. Bahkan itu salah satu yang menguatkan, sekali lagi, benar-benar yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ja'alnau nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan, kata Allah, wahyu kami tersebut sebagai nur, sebagai cahaya. Maka kalau kita ingin bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan dengan terang jalan kita, ambillah nur tersebut, ambillah cahaya tersebut, cahaya wahyu, Al-Quran dan sunnah, tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam seluruh kondisi, baik suka maupun duka, baik longgar maupun sempit, semuanya ada solusi di dalam Islam. Hanya kita saja yang kurang belajar dan kita yang kurang bertanya. Segala sesuatu ada jalan keluarnya di dalam Al-Quran pada semua kondisi kita dan keadaan kita. Itulah nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam wahyunya, dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi barang siapa sekali lagi sebaliknya justru menjauhi Al-Quran, menjauhi hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam, fama lahu min nur, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya tersebut. Jalan dia dalam menjalani kehidupan akan gelap. Yang namanya jalan gelap, maka orang akan ngawur. Dia akan berjalan tanpa arah. Urusannya akan kacau. Ambil cahaya tersebut agar kita bisa lurus jalannya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengannya kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau kita di dalam sholat selalu mendengar atau membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikan aku hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa itu jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga kalau kita menghendaki jalan yang lurus, jalan yang satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur. Itulah jalan Allah yang miliknya lah segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah sesungguhnya hanya kepada Allah kembalinya seluruh perkara. Nasrullah al-hidayah wa taufiq wa sadad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.